Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Artinya, jika kamu berpaling dari peringatanku, saya tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan saya disuruh supaya saya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian kisah Nabi Nuh yang begitu indah dipaparkan di dalam surah Yunus ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah menegaskan bahwa Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun dari usianya menghadapi begitu banyak tantangan, halangan, rintangan, ya, penolakan dari kaumnya. Namun demikian, dalam dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam tetap menggunakan kata-kata yang baik, tetap mengajak kaumnya dengan memanggil mereka ya qaumi, wahai kaumku. Tidak berkata kasar, tidak memusuhi mereka, bahkan sedikit pun tidak menyakiti hati mereka. Nabi Nuh tetap mengajak mereka seakan-akan ya, umatnya itu telah menjadi bahagian daripada keluarganya, bahkan telah menjadi bahagian daripada umat dan pengikutnya, tetapi lalai. Nah, di dalam ayat ini kembali Nabi Nuh alaihi salam menegaskan dakwahnya dengan suatu himbauan yang begitu juga sangat menyentuh sebenarnya kalau kita perhatikan dengan begitu mendalam. Ya. Kalau sekiranya kamu tetap berpaling dan tidak merasa nyaman ya, dengan peringatanku ini, maka ketahuilah aku sebenarnya tidak minta upah dari kalian. Aku sedikit pun tidak mengharapkan ya, mendapatkan pembalasan kebaikan dari kalian. Karena apa? Karena yang memberikanku upah, yang memberikanku balasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanallah, ini menjadi modal penting bagi para duat, bagi para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala agar dia benar-benar istiqamah dalam memperjuangkan agama ini. Yakinlah bahwa di balik kita menolong orang lain, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong diri kita, dan tentunya Allah jauh dan tidak dapat dibandingkan kekuatannya dengan kekuatan siapapun atau apapun di muka bumi ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan kita, maka tidak akan pernah kita merasakan rasa takut, rasa bersedih, rasa kekurangan. Karena apa? Karena Allah beserta dengan kita. Inilah modal yang terpenting yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Nuh dalam surah Yunus ini, dan kita menjumpai itu di dalam surah-surah yang lain seperti di dalam surah Yasin juga ditegaskan permasalahan itu ya, bahwa para nabi dan rasul dahulu tidak mengharapkan sedikit pun dari umatnya untuk memberinya makan. Ini juga menjadi suatu renungan juga bagi para orang-orang yang menyampaikan agama ini dari kalangan mubalighin, begitu juga dari kalangan ustaz yang memberikan ilmunya. Tentunya apa yang diberikan masyarakat kepada kita bukanlah itu menjadi tujuan kita, dan saya yakin itulah yang telah tertanam di dalam hati kita selama ini ketika kita menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik Ayat ini kita kaji karena di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, yaitu Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul. Fadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ardi. Semakin menarik pemaparan ayat kita hari demi hari, terutama sekali pada hari ini karena berkaitan dengan pemaparan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang sudah kita kaji pada hari-hari sebelumnya. Menarik di dalam keterangan ayat pada hari ini karena ternyata ada satu penggambaran, ya, di mana sebagai seorang nabi, ya, secara khusus, secara umum kepada setiap pendai dan mubaligh itu harus memiliki cara, ya, dan juga hal yang terpenting adalah bagaimana menyentuh perasaan dari objek yang disampaikan dakwah kepada mereka. Yaitu apa? Kalau ternyata di dalam menyampaikan dakwah tidak ada tendensi atau ambisi apapun terhadap orang yang kita dakwahi, dalam artian kita tidak menyampaikan dakwah karena mengharapkan balasan, walaupun sebenarnya mengharapkan balasan itu juga tidak salah betul, ya. Tapi untuk lebih membuat dakwah itu menjadi bertenaga, untuk lebih membuat satu dakwah atau penyampaian itu bisa masuk ke dalam jiwa objek yang kita dakwahi, maka salah satu caranya adalah kembali kepada keikhlasan kita menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak menginginkan apapun dari kita kecuali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aturan Allah itu murni untuk kepentingan umat manusia, untuk kebaikan umat manusia. Sebagai seorang pendai, maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah hendaklah menyampaikan ajaran dakwah, menyampaikan kebenaran murni semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat dakwah itu akan mampu merasuk ke dalam jiwa orang yang mendengarnya dan dapat diterima dengan baik. Karena keikhlasan kita, tidak ada tendensi dan tekanan dalam jiwa kita karena mengharapkan kebutuhan harian atau hanya karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain atau penghormatan, maka apa yang kita sampaikan itu akan mampu masuk ke dalam relung jiwa orang-orang yang kita sampaikan sehingga akhirnya dapat menerima dengan sangat mudah. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Dan yang menarik adalah ucapan yang disampaikan oleh Nabi Nuh dan juga para nabi yang lainnya ketika mereka mengatakan fama sa'altukum min ajrin, yang aku sampaikan ini adalah murni karena khidmah saja, pelayanan saja, tidak mengharapkan balas jasa. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin fahuwa lakum. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata jauh lebih tegas lagi. Kalau selama ini apa yang aku sampaikan itu kalian fikirkan ada imbalannya, ambil saja imbalan itu untuk kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ajriya illa Allah, innallaha ala kulli syai'in syahid. Karena pahala, balasan yang aku inginkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menunjukkan di sini bagaimana sebenarnya ketika seorang manusia mengetahui ada imbalan yang jauh lebih besar, tentu dia akan mengejarnya. Dan Nabi gambarkan bahwa imbalan yang terbesar itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Mari kita sebagai para pendai, sebagaimana seorang ayah yang dengan lembut tutur katanya, bersih jiwanya di dalam memberikan peringatan dan menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk anaknya, maka kita sebagai pendai, mari bersihkan diri kita dan kita coba melakukan sebagaimana kita memberi nasihat kepada anak kita tanpa membutuhkan imbalan apapun, karena murni untuk ingin menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang kita sampaikan dakwah kepada mereka. Iya. Hal yang sangat menarik lagi dalam kajian kita saat ini yaitu ketika Allah berfirman fa in tawallaitum fama sa'altukum, maka ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam mengatakan in ajriya illa 'alallah. Upahku hanya Allah lah yang memberikan, tidak ada lain. Ini perkataan ini adalah sangat kait eratnya dengan firman Allah sebelumnya itu, yaitu ayat 71, yaitu salah satu dari firman Allah yang begitu panjangnya, yaitu salah satu Allah Rasul apa Nabi Nuh alaihissalam berkata fa'alallahi tawakkaltu. Artinya apa? Ini adalah menandakan keimanan yang paling mendalam. Keimanan yang paling mendalam inilah sepertinya yang harus kita budayakan di dalam hati kita, sehingga kita tidak selalu mengedepankan gundah kita, resah kita, keluh kesah kita dibandingkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam begitu kaumnya tidak suka dengan dia, merasakan kaumnya itu sudah tidak betah, apalagi dengan Nabi Nuh mengingatkan sehingga tempat tinggal mereka, kajian yang telah lalu, mereka itu merasakan sempit, dan sehingga di akhir ayat kajian ayat 72 ini dikatakan fa in tawallaitum, itu adalah menundukkan kepasrahan yang amat tinggi yang bersumber dari keimanan. Seandainya mereka itu pun berpaling semuanya, saya tidak pernah merasakan sesuatu itu adalah berharga terhadap apa yang sudah jerih payah selama ini. Ini pun juga didasari oleh keimanan yang mendalam. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah kita kerjakan itu kita mengharapkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengharapkan dari sisi selain yang bukan Allah, maka pekerjaan kita itu akan berkurang pahalanya, semangatnya pun lama-lama mengendor, tipis, bahkan bisa tidak ada sama sekali, bahkan jatuhnya nanti sebagai orang yang selalu berkeluh kesah dan menjadikan dirinya itu berfrustasi. Iya, menarik Ustaz Fajrul kalau kita berbicara tentang masalah upah atau gaji ini. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita masih menjumpai bahwa para asatiz atau para da'i atau para muballighin yang menyampaikan agama dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, ini mendapatkan amplop, kan begitu Ustaz, mendapatkan bayaran lah, apakah itu bulanan atau sekali pertemuan dan sebagainya. Ini tentu tidak termasuk dalam kerangka ayat ini Ustaz ya, atau bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan saya, apapun yang dikasih, kalau sudah dikasih ya diterima, diterima kan gitu. Tapi jangan sempat kita mengkaji apa yang sudah diberikan tersebut dengan mengatakan sesuatu ada kekurangan. Karena apa? Karena perintah ayat yang kita kaji saat ini yaitu ketika akhir ayat itu menutup dengan wa umirtu an akuna minal muslimin. Kita supaya masuk di dalam golongan muslimin. Muslimin di sini adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu dimasukkan terhadap golongan orang-orang yang muwahhidin lillah, yang tauhidnya berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, artinya dengan kata lain bahwa ketika kita diberikan alhamdulillah terima, namun tidak itu menjadi harapan, kan begitu Ustaz. Tidak juga itu menjadikan kita bekerja lebih atau kurang daripada itu. Artinya kalau diberi banyak kerjanya lebih, kalau diberi kurang ya kurang juga begitu. Tidak seperti itu tentunya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat ayat ini kembali, maka ini menjadikan kita teringat bahwa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan ini dari rezeki yang bersumber daripada yang halal, maka itu akan membawa kepada kebaikan. Nah, ketika kita menyampaikan dakwah ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezekinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki. Artinya bahwa orang yang memperjuangkan agama Allah ini tidak akan pernah sunyi dari rezeki Allah, tidak akan terlantar. Insya Allah, Allah akan melindunginya, dan tentunya kasih sayang Allah, jaminan Allah, itulah yang kita harapkan dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga kita adalah orang-orang yang mukhlis di dalam dakwah kita. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.